Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita masih melanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah terkait dengan kejelekan-kejelekan dan kesesatan-kesesatan yang ada pada kelompok Rafidhah. Kata beliau, hafizahullah, fakathirun minar rawafidhi zanadiqah. Maka kebanyakan dari orang-orang Rafidhah itu adalah zindik, yang sampai pada tingkat murtad keluar dari Islam. Wa qasduhum hadmul Islam. Dan tujuan inti mereka adalah merusak Islam, menghancurkan syariat Islam. Wa hadmur rasul nafsihi. Tujuan mereka juga adalah merusak, menghancurkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ma yaqdiruna an yajharu biha. Akan tetapi mereka enggak mampu untuk terang-terangan, enggak bisa mereka untuk terang-terangan merusak kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan cara itu, sehingga mereka menempuh cara yang lain. Bagaimana supaya Islam ini hancur? Bagaimana supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kaum muslimin? Jika mereka datang kemudian langsung mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau, maka kaum muslimin enggak akan ada yang percaya dengan mereka. Tidak akan ada yang mau mengikuti mereka. Akan tetapi ketika dengan cara yang lain, maka mereka akan bisa merekrut seorang demi seorang dari kalangan muslimin yang kemudian membenci Islam, membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhaqqiqu ahdafahum. Jika mereka terang-terangan mencela Nabi, maka mereka tidak akan mungkin bisa mencapai target dari yang mereka tujukan, yaitu merusak Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal luju'i ila qadhiyatin ukhra. Sehingga harus menempuh cara yang lain untuk bisa menyesatkan kaum muslimin, mereka jauh dari Islam, benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci dengan orang-orang yang saleh yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Rafidhah menggunakan cara yang lain. Wahia, yaitu an-nailu minas sahabati wat-tadhahuru bihubbi alil bait. Caranya adalah dengan menggiring opini bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang jelek. Mereka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengesankan diri seakan merekalah yang membela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengesankan bahwa mereka adalah para pecinta Ahlul Bait. Merekalah para pembela Ahlul Bait, Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengesankan kepada kaum muslimin bahwa mereka lah yang membela Ali bin Abi Thalib. Mereka lah yang membela anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Di saat kaum muslimin yang lain memberikan sumpah setia mereka kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar ibn Khattab, kepada Uthman ibn Affan. Dan mereka mengungkit-ungkit hubungan dekat Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Hubungan dekat Ali bin Abi Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari simpati kaum muslimin dengan cara ini, sehingga kemudian mereka menuduh bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demikian pula Umar ibn Khattab, demikian pula Uthman ibn Affan, mereka merampas hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Apakah tertipu sebahagian kaum muslimin dengan cara ini? Iya, sebahagian kaum muslimin yang mereka tidak faham, tidak mengerti, tidak berilmu, mereka tertipu dengan cara ini. Sehingga ada di antara mereka yang membenci Al-Khulafa Ar-Rashidun yang tiga yang pertama. Ada di antara mereka yang membenci sahabat-sahabat Nabi yang lain. Muslim minal muslimin mereka. Tetapi termakan oleh bisikan-bisikan orang-orang Rafidhah. Dengan cara itu mereka ingin menghancurkan Islam, ingin menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum laysa lahum hadafun illa ar-rasul wal Islam. Padahal tujuan inti mereka bukan hanya sampai pada menjatuhkan para sahabat saja, selesai, enggak. Tetapi tujuan mereka adalah menghancurkan Rasul dan Islam itu sendiri. Kenapa orang-orang Rafidhah atau Ghulatur Rawafid sampai pada tingkatan ini? Bukankah mereka muslimin al-muslimin? Mereka mengesankan bahwa diri mereka Islam, muslim. Tetapi kata Syekh Hafidhahullah, mereka adalah zanadiqah. Sama seperti orang-orang munafiqun di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara zahir mereka menampakkan diri mereka muslimin al-muslimin. Salat bersama dengan Rasul, jihad bersama dengan Rasul. Tetapi mereka justru menginginkan kehancuran Islam, kehancuran Rasul dan para sahabatnya. Orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui tentang mereka, menganggap seakan mereka adalah merupakan bagian dari kaum muslimin. Satu kesatuan dengan kaum muslimin. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampakkan hakikat mereka, orang-orang munafiqun. Mereka adalah orang-orang yang justru memendam kekufuran dan kebencian terhadap Islam, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Mereka justru benar-benar menginginkan hancurnya Islam dan berupaya menghancurkan Islam dari dalam. Qala li anna katsiran min haula'i az-zanadiqah majusan kanu. Karena kebanyakan mereka orang-orang Rafidhah. Kenapa mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam? Kenapa mereka berupaya sedemikian maksimal untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin? Kata Syekh Hafidhahullah, karena mereka kebanyakan dari orang-orang Rafidhah adalah zanadiqah, orang-orang yang murtad keluar dari Islam, majus. Dulunya mereka adalah orang-orang majusi. Benci terhadap Islam, ingin menghancurkan Islam dari luar, enggak mampu. Sehingga pura-pura masuk ke dalam Islam dan ingin merusak, menghancurkan Islam dari dalam. Wa kanu yahudan. Mereka dulunya ada orang-orang Yahud. Wa kanu nasara hakidina alil Islam. Di antara mereka orang-orang Rafidhah dulunya adalah orang-orang Nasara yang benci terhadap Islam. Setelah mereka mempelajari, ingin merusak Islam dari luar, kondisi mereka sebagai Majusi ingin memerangi Islam, kondisi mereka sebagai Yahud ingin memerangi Islam, kondisi mereka sebagai Nasara ingin memerangi Islam, enggak akan bisa. Sehingga mereka mencari cara yang lain, pura-pura masuk ke dalam Islam, mencari simpati kaum muslimin, mengesankan bahwa mereka adalah para pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka sudah memiliki sedikit kekuatan, mereka memanfaatkan perasaan dan simpati kaum muslimin untuk mulai menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, dan bahkan serangan-serangan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Sehingga kita jumpai sekarang orang-orang Rafidhah dengan terang-terangan mengkafirkan para sahabat, menyatakan bahwa Jibril alaihi salam khianat dalam menyampaikan risalah, menuduh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah wanita yang rusak. Padahal Al-Qur'an turun membersihkan kehormatan beliau radhiyallahu anha. Ini tujuan mereka. Sehingga pada titik ini mereka telah mengambil sekian banyak pemuda Islam yang merasa bangga bergabung dengan mereka, orang-orang Rafidhah. Mereka memanfaatkan pemuda-pemuda Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini tujuan mereka. Fala budda minal intiqami min hadzal rasuli wa min dinihi alladhi jaa bihi. Maka harus, karena mereka dulunya dalam Majusi yang hancur kekuasaan mereka dengan datangnya Islam, Mereka dulunya adalah orang-orang Yahud, baik yang ada di Madinah ataupun di luar Madinah, yang hancur kekuasaan, kekuatan, perekonomian mereka dengan datangnya Islam. Demikian pula orang-orang Nasara yang tersingkir mereka dengan datangnya Islam, dan mereka memiliki kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka harus menggunakan cara ini dengan tujuan al-intiqamu min hadzal rasul wa min dinihi alladhi jaa'a bihi, untuk menghancurkan rasul dan menghancurkan agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa yandasuna fi shufufi ar-rawafidhi wa amsalihim, sehingga mereka mulai masuk di tengah-tengah orang-orang Rafidah dan yang semisal dengan mereka, yang tadinya Yahudi, Majusi, Nasrani. Melihat ada kelompok sempalan yang seperti ini, kesempatan bagi mereka untuk bergabung, masuk ke dalamnya. Wa yusubbuna ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yukaffirunahum wa yatakallamuna fihim aw fi a'radihim aw fi dinihim kama huwa ma'rufun fi kutubir rawafidhi wal ismailiyyatil batiniyyati wan nasiriyah wad darwiz wa ghairihim. Sehingga mereka kemudian mencela sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Semuanya kafir, murtad, keluar dari Islam menurut orang-orang Rafidhah, kecuali segelintir orang yang sudah kita sebutkan atau kita baca pada pertemuan yang lalu, tidak melampaui jari jemari tangan kalau dihitung, yang masih tetap dalam Islam menurut mereka. Selainnya kafir, keluar dari Islam, murtad, bahkan menggelari Abu Bakar dan Umar dua manusia terbaik setelah para anbiya sebagai sonamai Quraisy, dua berhalanya Quraisy. Ini perbuatan mereka, orang-orang Rafidhah. Sehingga sebagian kaum muslimin termakan dengan mereka. Qala yukafirunahum wa yatakallamuna fihim aw fi aradihim. Dengan mudah mereka mengkafirkan para sahabat, berbicara menjatuhkan kehormatan para sahabat. Mereka menganggap ragu dengan agama yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana hal itu ma'ruf, dikenal, diketahui di tengah-tengah mereka, orang-orang Rafidhah, dan tertuang dalam kitab-kitab mereka, dibaca oleh generasi-generasi mereka tentang bagaimana kedudukan para sahabat di tengah-tengah orang-orang Rafidhah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Rabi hafizahullah, wa min aghrabil umuri wa a'jabiha, termasuk yang sangat-sangat mengherankan ketika kita mengetahui kondisi orang-orang Rafidhah yang seperti ini. Kemudian kata beliau, annaka tajidu ba'dal ahzabi allati talbisu libas as-sunnah, merupakan sesuatu yang benar-benar sangat mengherankan. Engkau menjumpai sebahagian dari kelompok muslimin yang memakai pakaian sunnah, yang menyatakan bahwa mereka merupakan pengagung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan pengusung da'wah salafiyah. Yata'atafuna ma'ar rawafidhi wa yahtarimunahum, mereka bersimpati terhadap orang-orang Rafidhah dan bahkan memuliakan mereka, orang-orang Rafidhah. Tahu Rafidhah itu bagaimana jeleknya mereka, bagaimana rusaknya mereka, dan apa tujuan yang sebenarnya ada pada mereka, tetapi ternyata masih dirangkul demi untuk memperbanyak suara, demi untuk mendapatkan pengakuan, dirangkul orang-orang Rafidhah tadi. Lebih parah lagi dari kelompok-kelompok Ahzabul Muslimin adalah mereka-mereka yang mengaku mendakwahkan dakwah salafiyah, yang kita kenal terjadi muncul fitnah di Yaman, fitnah al-Ma'bariyah, Muhammad al-Imam dan yang bersama dengannya, yang mengaku sebagai du'atus sunnah, alaman hajis salaf, mengaku sebagai para da'i sunnah, berada di atas manhaj salaf. Bagaimana simpati mereka terhadap orang-orang Rafidhah, sehingga terjadi di sana sebuah ta'ayush, perjanjian untuk hidup damai berdampingan, yang disebut dengan wasiqatu ta'ayush wa ikha, perjanjian untuk hidup damai, penuh persaudaraan di antara orang-orang muslimin, salafiyin, dengan orang-orang Houthi, Hawazah yang ada di Yaman. Kata Syekh, beliau melanjutkan, wala yubayyinuna linnasi khatarahum. Mereka tidak lagi menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahayanya orang-orang Rafidhah. Sudah terbungkam, enggak bisa bicara lagi. Bagaimana jeleknya tujuan Rafidhah ini tadi? Kenapa? Sudah terikat dengan perjanjian damai tadi. Padahal kalau kita baca keterangan yang disebutkan oleh baik Syekh An-Najmi demikian pula Syekh Rabi tentang jeleknya Rafidhah ini, tentang bengisnya mereka dan tujuan mereka merusak Islam dan kaum muslimin, enggak akan mungkin ada seorang yang cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mau berdampingan hidup damai, penuh persaudaraan, penuh penghormatan dan pemuliaan kepada mereka orang-orang Rafidhah. Wala yubayyinu lin-nasi khatarahum wa khubtha 'aqaidihim wa manahijihim wa takfirihim lis-sahabati walil ummah. Mereka tidak mau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahayanya orang-orang Rafidhah, busuknya akidah dan keyakinan mereka, rusaknya manhaj mereka orang-orang Rafidhah, dan bagaimana Rafidhah mengkafirkan seluruh sahabat dan kaum muslimin. Wa yaqulun, justru mereka mengatakan, inna usulana wa usulahum wahidah. Sesungguhnya inti ajaran kami dan mereka, yaitu orang-orang Rafidhah, itu sama. Kalau sebagian kita mungkin mendapatkan wasiqah ta'ayush wa ikha yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam, di awal disebutkan nahnu muslimun, dinuna wahid, wa rabbuna wahid, wa nabiyuna wahid, wa aduwuna wahid, dan seterusnya. Kita sama-sama kaum muslimin katanya dalam perjanjian itu, baik pihaknya Muhammad al-Imam ataupun pihaknya orang-orang Rafidhah yang ada di Yaman, sama-sama muslimun. Rabb kita satu, kitab kita satu, agama kita satu, nabi kita satu, dan musuh kita satu. Siapa musuhnya orang-orang Rafidhah? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini musuhnya orang-orang Rafidhah. Lebih dari itu, Rafidhah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenci ummahatul mu'minin. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa musuh kita dengan mereka sama? Musuh kita dengan mereka satu yang harus diperangi bersama. Enggak akan mungkin. Dari sinilah maka para ulama menyesatkan Muhammad al-Imam dengan wafiqah ta'ayush yang ada. Bisa bagi dia untuk pergi meninggalkan tempatnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan negeri yang paling dicintai yaitu Makkah ketika beliau tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan terus berdakwah di Makkah. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah berangkat ke Madinah. Sebagaimana dulunya Muhammad al-Imam dan yang bersama dengannya menyalahkan Hajuri ketika mempertahankan Dammaj sehingga terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat banyak. Terbunuhnya Salafiyun di sana padahal bisa dia pergi tinggalkan Dammaj demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kaum muslimin, jiwa-jiwa Salafiyin. Tetapi dengan dia tetap mempertahankan, terjadilah apa yang terjadi. Demikian pula Muhammad al-Imam dengan dia mempertahankan tempatnya, mempertahankan kedudukannya, maka terjadilah apa yang terjadi. Kesesatan demi kesesatan. Tidak lagi bisa mereka menyampaikan kepada kaum muslimin tentang buruknya Syiah Rafidhah, tentang busuknya orang-orang Hawazah, orang-orang Houthi yang ada di Yaman. Tidak akan mungkin bisa. Karena sudah diikat dengan ta'ayush al-ikha, ta'ayush wasiqatu ta'ayush wa ikha tadi, perjanjian untuk hidup damai. Sementara di pihak yang lain, orang-orang Rafidhah leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan semau mereka terhadap Salafiyun yang ada di sana. Maka kata Syekh Rabi Hafizahullah, ini termasuk dari aghrabul umur wa ajabuha. Perkara yang justru sangat aneh dan mengherankan. Ada sebahagian kelompok-kelompok yang mengaku mereka mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah, tetapi justru memuliakan orang-orang Rafidhah. Allahu a'lam bissawab. insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada sedikit kalimat yang belum terbaca. Kata Syekh Rabi, fa ayyu ghisyin lil islami wal muslimina yartakibunahu. Maka bentuk penipuan apalagi yang lebih besar dari apa yang mereka lakukan oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai kelompok Islam tadi ketika mereka berjalan seiring dan memuliakan orang-orang Rafidah. Itu adalah bentuk ghisy, penipuan, dan memberikan pengaruh yang jelek kepada Islam dan kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.